biduan. Kerjaanku menghibur kalian. Panggung ke panggung, ku selalu bernyanyi demi untuk sesuap nasi. Orang bilang ku seorang Suara FM.com.